Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu rahimakumullah fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bidah wa kullu bidatin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini, di tempat yang mulia ini. Kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore hari ini, judul yang kita akan bahas sebagaimana apa yang telah jadi permintaan panitia pada kesempatan sore hari ini adalah Mubtilatul Amal wa Mukhbitatul Ajr. Kita akan membahas tentang pembatal amal dan yang merusak pahala dari amal. Kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama telah menjelaskan kaidah dalam beramal. Bagaimana agar amal seorang mukmin, amal seorang muslim itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan amal-amal kita ini mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah menjelaskan rambu-rambu dalam beramal. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semua agar beramal sesuai dengan batasan-batasan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Maka dengan itu Allah berfirman, apa ghairu dinillahi yabun walahu aslama man fis samawati wal ardi tawwa wa karha wa ilaihi yurja'un. Wa qala Allah taala, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wa qala Allah taala, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di antaranya dalam 3 ayat ini, itu 2 ayat pertama dalam surah Ali Imran dan ayat yang ketiga itu ayat yang dihafal oleh seluruh kaum muslimin, yaitu surah Al-Fatihah. bahwa ketiga ayat ini menunjukkan syariat yang wajib ditempuh oleh manusia di dalam beribadah kepada Allah adalah dinul Islam. Maka Allah berfirman, "Afa ghayra dinillahi yabgun?" Apakah kalian mengharap dan mencari dan menempuh agama selain agama Allah? Dan kepadanya lah tunduk apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, baik secara sadar ataupun tidak sadar. Artinya terpaksa. Dan kepadanya lah semuanya akan kembali. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini mengingkari kepada seluruh manusia yang menempuh agama selain dinul Islam. Menunjukkan bahwa seorang mukmin bertaqarrub kepada Allah wajib dengan syariat Islam. Dalam ayat yang lain, ayat setelahnya Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang mengharapkan dan menempuh agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya seluruh amal kebaikannya. Dan dia nanti yaumul qiyamah menjadi orang-orang yang rugi. Dan dalam surah Al-Fatihah Allah berfirman, "Ihdinas siratal mustaqim." Tunjukkanlah aku kepada jalan yang lurus. As-siratul mustaqim wal Islam. As-siratul mustaqim wal Quran. As-siratul mustaqim wa sunnah. Dan jalan yang lurus adalah Islam. Jalan yang lurus adalah Al-Quran. Dan jalan yang lurus adalah sunnah. Dan ketiga tafsir itu tidak bertentangan satu dengan yang lainnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang yang engkau beri nikmat. Dan bukan jalan-jalan atau jalan yang engkau mereka murkai dan orang-orang yang sesat. Maka di sini menunjukkan at-tariqu al-muwasilu ilallahi wahidun, bahwa jalan yang akan mengantarkan manusia kepada Allah hanya satu, yaitu Islam. Yaitu dinul Islam. Maka wajib atas setiap mukmin, setiap manusia menempuh jalan kepada Allah dengan Islam, syariat Islam. Dan Allah berfirman dalam ayat yang lain, "Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul, dan taatlah kamu kepada pemimpin kamu. Apabila terjadi perselisihan di antara kamu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul, jika seandainya kamu beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul. Maka dalam ayat-ayat ini menunjukkan bahwa seorang muslim, manusia diperintahkan taqarrub kepada Allah dengan syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dinul Islam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radun." Jadi siapa yang beramal dengan satu amalan tidak ada dalam perintah kami, maka akan ditolak. Jadi tertolak di sisi Allah taala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa radun." Siapa yang membuat perkara yang baru dalam agama kami ini yang tidak termasuk bagian darinya, maka akan tertolak. Jadi dalam ayat dan hadis ini menunjukkan bahwa ketika kita beramal dan menunaikan amal soleh, bertaqarrub, beribadah kepada Allah, maka diwajibkan bagi setiap mukmin mengikuti batasan, mengikuti ketetapan, mengikuti peraturan apa yang telah ditetapkan Allah dan Rasulnya. Maka siapa yang beramal tidak sesuai dengan ketetapan Allah dan ketetapan Rasulnya, tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Allah dan Rasulnya, maka akan tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika qala Allah taala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzanbik. Qala Imam Bukhari, babul ilmi qabla al-qawli wal amali. Dengan itu Allah berfirman, itu dalam surah Muhammad, ketahuilah bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan memintalah pengampunan kepada Rabbmu dari dosamu. Maka Imam Bukhari membuat bab ilmu sebelum berbicara, sebelum beramal. Maka orang mukmin itu wajib beramal dengan mengikuti batasan-batasan Allah, mengikuti ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam beramal. Sehingga para ulama mengatakan secara singkat bahwa seseorang tidak dikatakan mengikuti syariat dalam beramal sehingga bertepatan atau bersesuaian dengan syariat dalam 6 hal. Jadi seorang mukmin tidak dikatakan beribadah dengan mengikuti syariat, dan tidak dikatakan seseorang itu mengikuti sunnah sehingga seseorang itu menyesuaikan amalnya dengan syariat dari 6 sisi. Karena tentunya ibadah ini telah diberikan rambu-rambunya oleh Allah Ta'ala. Ya. Yang pertama, para ulama menjelaskan kaifiyah, yaitu tata cara dalam semua amal ibadah kepada Allah Ta'ala. Sehingga Nabi SAW bersabda dalam wudu, man tawadda'a nahwa wudu'i hadza, siapa yang berwudu seperti wudu ini. Sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kamu sebagaimana aku salat. Qala Nabi sallam, khudu'ani manasikakum, ambillah dariku bagaimana aku menunaikan manasik haji. Maka di sini menunjukkan setiap mukmin ketika melakukan amal maka harus menyesuaikan kaifiah dalam beramal dengan kaifiah yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Karena ibadah-ibadah ini telah ditetapkan kaifiahnya, telah ditetapkan tata caranya. Maka siapa yang menyelisihi tata cara atau membuat tata cara sendiri, maka itu tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah rambu-rambu dalam beribadah. Yang kedua, ibadah ini telah ditetapkan waktu-waktunya. Allah berfirman tentang salat, inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Aqimi salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajri, innal qur'an al-fajri kana mashhuda. Yas'alunaka anil ahila, qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan waktu-waktu untuk beribadah. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada umat ini untuk mengetahui waktu-waktu salat. Ima dikaitkan dengan munculnya hilal. Maka Nabi SAW mengatakan, sumuli ru'yatihi wa abtilu ru'yatihi, faman syahida minkum syahra falyasumhu. Waqala Allah Ta'ala, aqimi salata liduluki syamsi ila ghasaqil layli wa qur'an al-fajri. Jadi waktu-waktu ibadah ini ima dikaitkan dengan munculnya hilal, munculnya bulan sabit seperti puasa, ya, seperti berkaitan dengan ibadah haji, seperti Idul Fitri, Idul Adha, bahkan yang berkaitan dengan iddah dalam pernikahan, itu dikaitkan dengan munculnya bulan. Kemudian perputaran matahari, yaitu berkaitan dengan sholat. Dan Islam ini dibuat gampang oleh Allah Ta'ala. Jadi diberikan alamat berkaitan dengan waktu dan penghitungannya. Maka siapa yang beribadah tidak tepat dengan waktu yang telah ditetapkan Allah Ta'ala, maka tertolak ibadah tersebut. Atau dia membuat waktu yang tidak ditetapkan Allah. Jadi menetapkan waktu yang tidak ada dalilnya. Ini yang dinamakan oleh para ulama bid'ah idhafiyah. Bid'ah idhafi. Mungkin saja satu amalan tadinya sunnah, tetapi menjadi bid'ah ketika orang menetapkan waktu yang tidak ada dalilnya, yang tidak ditetapkan Allah dan Rasulnya. Kemudian yang ketiga adalah bilangan. Jadi berkaitan dengan bilangan, ketetapan-ketetapan yang berkaitan dengan jumlah, seperti jumlah sholat, jumlah berkaitan dengan ibadah haji seperti umpamanya tawaf, jumlah sa'i, jumlah berkaitan dengan zakat, berapa nisabnya, berapa dikeluarkannya, ya. Dendaan-dendaan yang lain berkaitan dengan kafarah, ada yang berkaitan dengan jumlah puasa, ya. Takaran-takaran berkaitan dengan membayar fidyah umpamanya. Allah Subhanahu wa taala menetapkan jumlah-jumlah ini. Dan seorang mukmin ketika beribadah kepada Allah Ta'ala, manakala Allah menetapkan jumlahnya, maka dia mesti mengikuti jumlah tersebut. Dia tidak boleh merubahnya atau membuat jumlah yang tidak ada ketetapannya dalam syariat. Karena semuanya akan menjadi bid'ah. Ada yang dinamakan dengan bid'ah hakikiyah, ada yang dinamakan dengan bid'ah idhafiyah. Kemudian yang selanjutnya adalah berkaitan dengan makan tempat ibadah. Di mana syariat ini terkadang menetapkan tempat-tempat khusus untuk beribadah. Seperti untuk menunaikan tawaf, ya. Yaitu berputar sekitar Ka'bah. Menjadikan Ka'bah di sebelah kiri, ya. Kemudian sa'i Safa Marwah. Kemudian mabit di Mina, wukuf di Arafah. Mabit yang lainnya di Muzdalifah, menyembelih di tempat manhar. Ini dalam jenis ibadah berkaitan dengan haji tempatnya telah ditetapkan. Demikian juga berkaitan dengan sholat id, afdolnya di lapangan. Ini adalah ibadah. Demikian sholat lebih afdol di masjid berjamaah ketimbang kita sholat sendiri bagi laki-laki. Allah Ta'ala menetapkan tempat-tempat ini. Seorang mukmin tidak boleh merubah tempat yang telah ditetapkan Allah Ta'ala, atau menetapkan tempat yang belum ditetapkan syariat dijadikan sebagai tempat ibadah khusus, ya, seperti mungkin orang menjadikan, ya, Jabar Rahmah sebagai tempat berdoa, gitu. Nah, ini tidak ada dalilnya dan itu termasuk menyelisihi sunnah ketika orang menyengaja dan bertabaruk dengan tempat tersebut karena tidak disebutkan dalam Al-Quran ataupun sunnah tentang kekhususan berdoa di tempat tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah jenis-jenis yang berkaitan dengan ibadah atau sesuatu yang berkaitan dengan ibadah, seperti berkaitan dengan udhiyah, berkurban, yaitu dengan tiga binatang, sapi sejenisnya, unta sejenisnya, kambing sejenisnya. Orang tidak bisa berkurban walaupun harganya mahal dengan kuda umpamanya. Kuda harganya 50 juta. Ya, sedangkan kambing harganya cuma 7 juta, ya. Itu pun paling mewah gitu, ya, harganya 7 juta. 3 juta udah besar, Bu. Dia ingin beranggap mewah. Maka berkurban dengan apa? Dengan kuda tidak sah. Karena syariatnya berkurban dengan salah satu di antara jenis binatang yang tadi. Ya, jadi telah dijelaskan apa? Jenisnya. Jenis berkaitan dengan yang dikeluarkan zakat dari pertanian, dari apa yang ada di muka, apa di dalam bumi, emas, perak, ya, ditetapkan ukurannya, jenisnya dan sebagainya. Kemudian yang terakhir apa? Sebab ibadah ada yang dinamakan dengan dawatul asbab. Sebab apa? Ibadah-ibadah yang berkaitan dengan sebab. Seperti sholat khusyuk, sholat ketika ada gerhana matahari, atau sholat ketika ada gerhana bulan. Kemudian apa? Yang lainnya, sholat tahiyatul masjid, sholat istisqa, sholat jenazah. Maka ini dinamakan dengan ibadah dawatul asbab. Ibadah yang berkaitan dengan sebab. Maka mesti cocok sebabnya. Dan cocok sifatnya. Dan cocok kaifiahnya. Kalau tidak, maka amalan itu ditolak. Dengan hadis yang tadi. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radud. Maka kaum muslimin jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah akan tertolak di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satunya apa? Bisababil mukhalafah. Jadi ibadah akan tertolak di sisi Allah. Dan tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Ketika ibadah itu ditunaikan menyelisihi syariat. Karena syariat ini telah memberikan batasan-batasan. Telah memberikan rambu-rambu. Telah memberikan kaidah-kaidah dalam beribadah. Maka dalam surah Al-Kahfi Allah berfirman, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah." Allah berfirman di akhir dari surah Al-Kahfi, "Maukah kami beritakan dengan orang-orang yang nanti rugi pada hari kiamat?" Kenapa mereka rugi? Rugi bukan berarti mereka tidak beramal ya. Rugi bukan berarti ketika mereka di dunia tidak melakukan kebaikan-kebaikan. Atau dalam anggapan mereka bentuk takarrub kepada Allah. Mereka justru telah menganggap melakukan takarrub kepada Allah. Yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Mereka menganggap telah beramal. Dan telah mengumpulkan amal. Tapi mereka rugi karena tidak diberi pahala. Kenapa mereka tidak diberi pahala? Kenapa mereka tidak diberikan ganjaran? Dalla sa'yuhum fil hayati dunya. Karena amal mereka sesat ketika di dunia ini. Karena amal mereka menyelisihi syariat. Menyelisihi ketetapan. Ini sebab amal itu ditolak di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka tidak mendapatkan apa? Pahala. Kemudian sebelum kita mentafsilnya tentang pembatal amal, bahwa di antara catatan yang lain, sebagaimana para ulama menjelaskan dari hadis-hadis yang ada, bahwa amalan itu tidak akan diberikan pahala oleh Allah Ta'ala dengan sebab seorang mukmin melaksanakan ibadah meninggalkan rukunnya dari rukun setiap amal, atau dia meninggalkan bagian dari syarat dari syaratnya amal. Jadi dari syarat sahnya amal. Kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaqbalullahu salata ahadikum ida ahdaka hatta yatawadda." La yaqbalullahu salata bighairi tuhuri. Nabi SAW menjelaskan, sesungguhnya Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kamu apabila berhadas sehingga dia berwudu. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya Allah tidak menerima salat tanpa bersuci. Kedua hadis ini menjelaskan bahwa satu ibadah akan tertolak di sisi Allah Ta'ala. Dan dia tidak akan dapat pahala karena dia meninggalkan syarat di antara syarat sahnya ibadah. Maka orang mukmin ketika dia akan beramal harus mengetahui syaratnya dari amal tersebut. Maka orang mukmin itu disiplin. Karena orang mukmin itu tidak asal bekerja. Tapi orang mukmin itu senantiasa mengetahui batasan-batasannya. Atau amalan itu tertolak dan tidak akan diberikan pahala oleh Allah Ta'ala karena dia meninggalkan rukun dari rukun amalan tersebut. Kita berikan contoh, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab." Ini contoh-contoh. Nabi SAW mengatakan tidak ada sholat atau tidak sah sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah di dalam apa? Sholatnya. Maka di sini menunjukkan satu amalan di antaranya sholat itu tidak akan diberikan pahala apabila orang itu meninggalkan salah satu rukun di antara rukun amal tersebut. Seperti yang dicontohkan adalah sholat. Maka ini adalah bagian poin yang harus diperhatikan oleh orang mukmin ketika dia beramal. Jadi orang mukmin itu ketika beramal punya ketertataan. Orang mukmin ketika akan beramal punya kedisiplinan. Karena dia harus mengetahui rambu-rambunya. Mana syaratnya, mana rukunnya, bagaimana kaifiahnya, berapa jumlahnya, seperti apa, di mana menempatkannya, dia tahu ibadah ini. Karena orang muslim itu disiplin, memiliki keterkaitan semuanya dalam beramal. Nah, kemudian seseorang dimungkinkan telah menunaikan ibadah dengan mengumpulkan syarat dan rukunnya. Syaratnya oke, rukunnya terpenuhi, dan kaifiahnya pun, tata caranya pun sesuai. Jumlahnya, tempatnya, sebabnya, ya, jenisnya. Dia telah memenuhi semua itu. Tetapi ada poin lain di mana orang telah mengumpulkan syarat dan rukun dan telah menunaikan sesuai dengan kaifiah yang diajarkan, tapi tidak dapat pahala. Oleh sebab itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala menyebutkan dalam kitab yang berjudul Wajibuna nahwa ma amarallahu bihi. Beliau menyebutkan ada 6 tahapan ketika orang itu beramal. Jadi beliau mengatakan ada yang harus diperhatikan oleh seorang mukmin ketika dia beramal. Ada beberapa martabat yang harus dijaga oleh seorang mukmin ketika beramal. Maksud saya 7 tahapan, bukan 6. Artinya ada 7 tahapan yang harus dijaga ketika orang itu beramal. Kita sebutkan sekilas dan akan ambil poinnya satu di sini yang kita akan bahas dalam kesempatan sore hari ini. Yang pertama kata beliau al-ilmu bihi. Yang pertama adalah ilmu. Ilmu terhadap amal itu Allah memerintah kita. Seperti kita tahu sholat, Allah memerintahkan kita apa? Sholat. Martabat yang kedua mahabbatuhu, mencintainya. Jadi kita mencintai amal tersebut. Ketiga al-azmu alal fi'li, berazam, niat yang kuat untuk melakukan. Yang keempat al-amal, melakukannya. Yang kelima kaunu yaqu alal mashru khalisan sawaba. Yang tadi sudah dijelaskan oleh sekilas oleh saya, pastikan amal itu dasarnya ikhlas dan sesuai dengan syariat. Tahapan yang keenam kata beliau yaitu apa yang kita bahas sekarang. Ketika orang itu telah mengumpulkan syaratnya dalam amal, mengumpulkan rukunnya, dan kaifiahnya pun sama, maka harus memperhatikan poin yang keenam, yaitu apa? At-tahdir an fi'lin ma yuhbituhu. Dia harus meninggalkan dan harus menghindari segala perbuatan atau segala sesuatu yang bisa membatalkan pahala dari amal itu. Karena ada orang telah menunaikan amal tapi batal setelah. Kemudian yang ketujuh kata beliau, as-sabatu alaih, yaitu komitmen tetap istiqomah kontinu dalam mengamalkan. Jika orang melakukan amalan dengan tujuh tahapan ini, maka dia akan sampai kepada martabat yang tinggi dalam setiap amalan dan setiap pahala yang dia dapatkan. Nah, pada bagian yang keenam tadi, dan ini tentunya yang kita bahas hari ini intinya, bahwa seorang mukmin setelah beramal dan setelah menunaikan amal-amal kebaikan, maka dia harus memperhatikan tentang perkara-perkara yang bisa membatalkan pahala dari amal itu, yaitu yang dinamakan mukhbitatul ajr, yang akan membatalkan pahala. Jadi ada orang udah capek, udah mengerahkan kemampuan, udah mengumpulkan energi, tapi setelah itu tidak dapat pahala. Kenapa? Karena ia melakukan perkara-perkara yang membatalkan amalnya itu. Maka Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Ini ayat hitobnya atau pembicaraannya kepada orang yang telah beramal, bukan kepada orang yang tidak beramal. Tetapi adalah kepada orang yang telah beramal, yaitu kepada orang yang telah bersedekah, kepada orang yang telah menunaikan nafkahnya, hartanya. Setelah dia mengeluarkan hartanya, bisa miliaran rupiah, bisa jutaan, bisa ratusan ribu, tapi setelah itu dia tidak dapat apa? Pahala. Maka kita harus mengenal pembatal-pembatal amal. Pembatal amal kata para ulama ada dua. Ada yang membatalkan semua, total semua amal itu bisa hilang. Ada yang membatalkan kepada amal itu tidak secara total, tapi akan membatalkan bagian-bagian dari amal. Adapun yang membatalkan amal secara total, di antaranya adalah asyirku billah, syirik kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, salah satunya dalam surah Az-Zumar ayat 65, Allah berfirman, walaqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Sungguh telah aku wahyukan kepadamu dan orang-orang sebelummu, jika engkau berbuat syirik, maka akan benar-benar sia-sia amalmu dan engkau nanti akan termasuk orang-orang yang rugi. Maka di sini menunjukkan amalul musyrikin, amal orang-orang yang musyrik yang menyekutukan Allah Ta'ala, maka seluruh kebaikannya itu hilang bagaikan debu-debu yang mengepulnya. Kemudian Syaikh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullahu Ta'ala menjelaskan ketika dalam bab tafsir tauhid wa kalimat la ilaha illallah, maka beliau mengatakan di antara manusia ada yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa qad soma wa shala wa yahujju wa yasum, walakin ma adzalika annahu yaf'alu ma yunaqidu kalimat tauhid wa hada katsir. Kata beliau, dan di antara kita ada orang-orang yang mengucapkan kalimat tauhid, itu kalimat la ilaha illallah, lalu mereka menunaikan salat, menunaikan zakat, berpuasa dan berhaji dan bersedekah, tetapi sayang mereka melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kalimat tauhid. Seperti apa? kadu'a'u li ghairillah, seperti berdoa kepada selain Allah. Katabaruk bi sahibil qabr, seperti bertabaruk dengan penghuni kubur. Artinya meminta ya, kepada penghuni kubur, atau meminta kepada jin dan sebagainya, padahal dia mengucapkan kalimat tauhid. Maka syirik, yaitu syirik besar, itu membatalkan seluruh amal. Maka oleh sebab itu para nabi, para rasul menjadikan dakwah yang pertama adalah mengajarkan tauhid. Karena jika manusia beramal tetapi tidak mensucikan tauhidnya, maka sia-sia amalnya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wastanibut tauhid. Wa ma arsalna min rasulin illa nuhya ilaihi annahu la ilaha la ilaha illa ana fa'budun. Ini ayat-ayat yang sangat jelas, yaitu syirik besar. Yang kedua adalah al-kufru, kekufuran. Yang menunjukkan amal orang kafir itu tidak berguna. Kalau orang kafir bersedekah umpamanya, orang kafir sholat, orang kafir zakat, orang kafir puasa, orang kafir berbakti kepada dua orang tuanya, dia baik kepada tetangganya, tidak bermakna nanti yaumul qiyamah. Karena Allah Subhanahu wa taala salah satunya menjelaskan dalam surah Al-A'raf ayat 147, walladzina kadzabu biayatina wa liqa'il akhirah habitat a'maluhum. Dan sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan mendustakan hari kiamat dan bertemunya dengan Allah taala, maka akan sia-sia amal mereka. Jadi amal orang kafir itu sia-sia, tidak akan ditimbang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah ar-ridah, orang murtad. Dalam arti kalau orang itu tadinya muslim dan melakukan berbagai bentuk ibadah. Dia menunaikan ibadah haji, dia menunaikan rukun Islam yang 4. Dan melakukan amalan-amal kebaikan, lalu dia murtad. Yaitu setelah dia beriman, dia murtad. Maka sia-sia amalnya. Dan akan hilang semua amalnya. Sebagaimana jelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 217. Allah berfirman, wa may yartadid minkum an dini fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya amaluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, jadi murtad setelah iman dan dia mati dalam keadaan kafir, maka akan sia-sialah amal mereka. Nah, ini membatalkan semua amal. Jadi di sini bukan hanya amal yang berkaitan dengan tertentu, tidak, semuanya. Yang keempat adalah nifaq, itu nifaq i'tiqadi. Itu amalan orang-orang munafik. Amalan orang-orang yang munafik. Yang dimaksud di sini nifaq i'tiqadi, bukan nifaq amali. Kalau nifaq amali ya seperti orang berdusta, ya, orang ingkar janji. Ya tidak membatalkan seluruh amal. Karena tentunya kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah taala, Allah taala telah menjelaskan tentang orang-orang munafik, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal, wa makana salatuhum indal baita ila mukaan wa tasdiyah. Allah menyatakan tidaklah sholat mereka di Baitullah kecuali digambarkan seperti siulan dan tepuk tangan. Artinya tidak diberikan pahala. Allah tidak memberikan ganjaran, balasan bagi orang-orang munafik yang beramal. Sholat mereka tidak bermanfaat, haji mereka tidak bermanfaat, dan seluruh amal kebaikan mereka tidak bermanfaat. Nah, ini 4 amalan atau 4 perbuatan yang bisa membatalkan seluruh amal. Nah, sedangkan yang kedua adalah amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan yang bisa membatalkan amal, tetapi tentunya tidak secara total semua amalnya hilang. Tapi amal-amalan yang digandeng ataupun yang disertai dengan amalan-amalan ini. Apa saja? Yang pertama adalah riya. Yang pertama adalah riya. Tentunya riya yang dimaksud di sini bukan riya orang munafik. Riyanya orang muslim. Yaitu yang riya dalam sebagian amal. Kalau orang munafik, riya dalam seluruh amal. Karena mereka tidak beramal kecuali tujuannya dunia. Tidak beramal kecuali tujuannya manusia. Tapi orang mukmin tidak mungkin setiap beramal riya, kan? Tetapi setiap amal yang disertai dengan riya, maka amalan itu tertolak sebesar apapun amalannya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan asyraka ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Hadis Abu Hurairah. Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang beramal dengan satu amalan, itu amal soleh, asyraka ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Siapa yang dia mengharapkan selain dariku, atau dia menyekutukan selain dariku, maka amalan itu ditinggalkan dan sekutunya ditinggalkan. Artinya tidak diberi pahala. Maka di sini menunjukkan bahwa setiap mukmin ketika akan beramal, maka pastikan dulu ikhlas. Sebagaimana tadi dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pada tangga yang kelima. Pastikan amal itu ikhlas dan pastikan amal itu mutaba'ah sesuai dengan apa? Sunnah. Nabi SAW mengatakan, innamal amalu biniyat wa innamal likullu imrin ma nawa. Maka para sahabat mengatakan, tidak ada perkara yang paling kami perhatikan selain hati. Ya. Bahkan para ulama hadis, mereka terkadang mengungkapkan sesuatu yang bukan riya dalam hatinya. Dalam arti mereka menjaga sekali hati mereka. Ya, seperti ketika mereka ditanya, untuk apa engkau mencari ilmu? Mereka mengatakan untuk dunia. Walaupun dalam hatinya untuk apa? Untuk akhirat. Ketika seorang muhadis berkata dalam sanad hadis, qala hadatsana, qala sami'tu, qala akhbaroni. Mereka mengatakan demi Allah katanya, bahwa hati kami itu guncang. Ketika aku mengatakan qala akhbaroni fulan, hatiku ikhlas. Ketika berubah kalimatnya sedikit, qala sami'tu an fulan, hatiku telah riya. Itu gambarkan ulama salafus saleh, para muhaddis itu mereka sangat tahu kepada hatinya dan mereka mengobatinya. Karena bahayanya apa? Bahayanya riya. Ya. Kemudian yang kedua dan ketiga, ini disebutkan dalam satu ayat, di antara perkara yang bisa membatalkan pahala dari amal, al-mannu wal adha. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 264. Ya ayyuhalladzina amanu latubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membatalkan sedekah-sedekah kalian. Jadi janganlah kalian membatalkan pahala-pahala zakat kalian atau sedekah kalian bil manni wal adha. Apa makna al-mannu? Salah satu maknanya adalah menyebut kebaikan untuk mendapatkan pujian dari manusia. Ketika orang telah beramal, seperti orang mengatakan, kalau tidak ada saya masjid ini belum tentu selesai. Kalau tidak ada saya belum tentu ada dakwah di sini. Maka itu yang dinamakan al-mannu. Ya. Kecuali orang memberi ikhbar kecuali orang menghabarkan sesuatu dari pertanyaan seperti ya, siapa yang membangun masjid ini? Si fulan. Alhamdulillah saya dulu yang membangun ini. Ya, dengan tujuan tidak menampakkan amal dia supaya mendapatkan pujian, tidak mengapa. Tetapi ketika orang itu bertujuan menyebutkan amalan yang telah lalu agar mendapatkan pujian dari manusia, maka ini membatalkan pahalanya. Wal adab yang dimaksud adalah menyakiti, mencerca, mencaci yang diberinya. Ya, seperti umpamanya ketika ada orang yang fakir miskin meminta bantuan, lalu setelah itu kita mencercanya dan mencaci dia, maka amalan itu hilang. Sedekah kita tidak ada pahalanya setelah itu. Nah, maka setiap mukmin wajib menjaga dan menghindari poin ini, karena ya, akan sia-sia sedekah kita. Yang keempat, tarku sholatil asar, meninggalkan sholat asar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man taraka sholatal asri faqad habita amalu, wa jaa fi riwayah ka'annahu utira ahluhu. Nabi sallallahu mengatakan, siapa yang meninggalkan sholat asar, artinya dengan sengaja, maka akan sia-sia amalnya. Jadi kalau orang itu beramal dalam sehari itu dari seluruh amal kebaikan, maka akan sia-sia amalnya ketika orang meninggalkan sholat asar. Bahkan digambarkan dalam riwayat yang lain, ya, Nabi SAW mengatakan seperti orang yang sanak harta dan keluarganya itu hilang dan dia tinggal sendirian. Ini bagi orang yang meninggalkan sholat asar. Maka ini bisa jadi jawaban ketika ada orang, bagaimana hukumnya orang yang puasa tapi tidak sholat. Ya, puasa tapi tidak sholat. Dia berzakat tapi tidak sholat. Dia menunaikan ibadah haji tapi tidak sholat. Mafhumnya, kalau meninggalkan sholat asar saja membatalkan amalnya, apalagi kalau dia meninggalkan seluruh apa? Sholat. Sehingga sebagian para ulama ada yang berpendapat meninggalkan sholat satu kali kafir hukumnya. Ya. Walaupun tentunya yang berkaitan dengan hukum meninggalkan sholat kafir atau tidak ada perbedaan di kalangan para ulama, selama dia meyakini wajibnya. Tetapi dalam hadis ini menunjukkan bahwa seorang mukmin itu harus betul-betul perhatian kepada sholat asar. Makanya turun ayat, hafidhu ala salawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Dan para ulama mengatakan sholat wusta adalah sholat asar. Kemudian yang kelima adalah berbuat bid'ah dalam agama Allah. Jadi berbuat bid'ah dalam agama Allah. Lihatlah kepada dua hadis tentang bahayanya berbuat bid'ah dalam agama Allah. Jadi membuat perkara yang baru dalam agama Allah. Yang pertama adalah hadis yang umum tadi. Nabi SAW bersabda apa? Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa radud. Man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa radud. Yang kedua adalah hadis yang Nabi SAW memberikan contoh dari sejarah hidup manusia, yaitu orang-orang Khawarij. Di mana orang-orang Khawarij itu digambarkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kesemangatan ibadah orang Khawarij. Sampai disebutkan dalam satu hadis akan muncul satu generasi yang mereka itu akan menganggap hina sholat kalian, puasa kalian, di mana mereka menganggap orang-orang yang lebih dekat kepada Allah. Dalam riwayat yang lain yang mananya dikatakan, kamu akan mendapatkan satu generasi yang jidat-jidat mereka berbekas karena dianggap lama sujudnya. Tangan-tangan mereka kepalan, kaki-kaki mereka bengkak karena lamanya berdiri. Dan lidah-lidah ataupun bibir-bibir mereka basah karena seringnya zikir. Tetapi Nabi SAW menggambarkan mereka dengan dua kalimat, yamrukuna minad din kama yamruku sahmu minar ramya. Mereka melesat dari agama bagaikan melesat anak panah dari busurnya. Yang kedua, Nabi SAW mengatakan la sarfa wala adla. Mereka tidak diterima ibadah wajibnya dan tidak diterima ibadah sunnahnya. La sarfa wala adla. Lalu para ulama mengatakan, apa yang menyebabkan mereka digambarkan oleh Nabi SAW seperti dalam dua hadis tadi? Maka Imam Ibn Taymiyyah mengatakan, li khurujihim anis sunnah. Karena mereka itu keluar dari sunnah. Bi'aroihim wa bi'ukulihim. Dengan sebab akal-akal mereka dan pendapat-pendapat mereka. Salah satunya apa diberikan contoh oleh para ulama? Yang anehnya orang-orang Khawarij ini berpendapat tidak disyariatkan mengusap hub, tapi kaki diusap ketika tidak ada hubnya, tidak ada kaos kakinya. Jadi orang-orang Khawarij ini mereka beragama dengan akal. Salah satunya apa? Mereka berpendapat sebagaimana orang-orang Rafidhah di sini. Kalau berwudu, maka mereka mengusap kaki-kakinya dan tidak mencuci. Mereka mengambil dengan ayat, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq wamsahu birusikum wa arjulikum. Bacaan jar, mereka mengatakan kaki berarti diusap seperti kepala diusap. Tapi yang anehnya, kalau orang memakai hub, kakinya tertutup oleh kaos kaki umpamanya, atau hub yang terbuat dari kulit, maka mereka mengatakan tidak disyariatkan mengusap hub. Padahal hadisnya mutawatir, datang dari 80 sahabat yang meriwayatkan tentang mengusap hub. Oleh sebab itu para ulama memasukkan mengusap hub dalam kitab akidah. Kemudian apa kata mereka? Mereka mengatakan wanita yang haid boleh puasa. Jadi wanita yang haid boleh puasa karena seperti orang sakit. Orang sakit boleh puasa, boleh tidak puasa. Lalu mereka juga berpendapat dengan akal. Sehingga datang seorang wanita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata orang itu, kata wanita itu, kenapa katanya wanita itu mengqadha salat, maaf, mengqadha puasa tapi tidak mengqadha salat. Maka Aisyah berkata, apakah engkau seorang haruriyah, seorang khawarij? Bukan, hanyalah aku apa? Bertanya. Jadi mereka membantah dengan akalnya, li khurujihim anis sunnah. Yang kedua, apa? Li khurujihim anil jamaah, karena mereka keluar dari jamaah, min jamaatil muslimin. Mereka menyendiri dari kaum muslimin. Maka dalam hadis-hadis yang tadi menunjukkan bahwa amal orang khawarij itu digambarkan di dalam hadis lasar Paul wa'ala adla, karena mereka membuat bid'ah terbesar dalam sejarah Islam. Itu bid'ah khawarij. Bahkan di dalam hadis satu riwayat bahwa nanti manusia akan berbondong-bondong melewati haudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka mengharapkan untuk mendapatkan telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana disebutkan dalam hadis telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya tuluhu masiratu syahrin wa irduhu masiratu sahrin ma'uhu abyadu minal laban wa ahalu minal asal aniyatuhu ka'ada di nujum minas sama man syariba minhu lam yadma abada. Yang Nabi SAW mengatakan haudku ini lebarnya sejauh perjalanan satu bulan, panjangnya sejauh perjalanan satu bulan, airnya lebih apa putih dari susu dan lebih manis dari madu, gayung-gayungnya sebanyak bintang-bintang di langit. Siapa yang meminumnya tidak akan haus selamanya. Lalu ketika Nabi SAW mengatakan ummati, ummati, umatku, umatku, maka dikatakan suhkon, suhkon, ada orang-orang yang dikatakan menjauh-menjauh, diusir dari telaga itu. Lalu kenapa mereka diusir? Maka dikatakan dalam satu riwayat, fa innaka la tadri ma ahdatsu ba'da, sebab engkau tidak tahu dengan apa yang mereka perbuat setelahmu. Mereka membuat perkara-perkara yang baru setelahmu. Mereka menambah-nambah agamamu. Mereka adalah ahlu bid'ah, terusir dari haud. Nah, maka pada poin yang keempat ini, kita mesti memahami dalam setiap amal, bagi setiap mukmin harus memperhatikan tentang ada dalilnya atau tidak, ada tuntunannya atau tidak, seperti apa kaifiahnya. Karena Nabi SAW mengatakan apa? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radun. Yang kelima, ini bahaya nih. Al-iqamah tupi daril kufri min ghori darur ya syar'iyah. Yang bisa membatalkan amal kita adalah berdiam di negara kafir dengan tanpa kebutuhan syariah ataupun bukan ada udur syar'i. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakbarullahu min musyrikin ba'da ma aslama amalan au yufariqul musyrikin ila al muslimin. Jadi di sini dikatakan Allah taala tidak menerima amalan seseorang yang telah masuk Islam lalu dia tetap tinggal bersama orang kafir dan dia berkumpul dengan orang kafir dan dia tidak memisahkan diri dari orang-orang musyrik. Oleh sebab itu para ulama membahas tentang hukum tinggal di negeri orang kafir. Maka dalam hadis ini menunjukkan bahwa setiap mukmin ketika dia mendapatkan jalan untuk berhijrah, maka wajib dia berhijrah. Dan bagi seorang mukmin tidak boleh sengaja untuk datang ke negeri kafir, kecuali ada darurah yang dibolehkan, seperti kita berdagang, seperti kita berobat umpamanya, ketika tidak ada di tempat kita, atau belajar yang tentunya ada syaratnya. Kata para ulama, yang pertama dia harus punya ilmu yang bisa menangkal syubhat, dia harus punya iman yang bisa menangkal syahwat, dan yang ketiga ilmunya untuk kebutuhan kaum muslimin, bukan untuk kebutuhan diri sendiri. Nah, di sini sangat bahaya sekali ketika orang berdiam di negara kafir, maka amalan-amalan yang dia perbuat itu tidak diterima di sisi Allah Ta'ala. Yang keenam, datang ke dukun dan bertanya ke dukun tentang sesuatu. Tapi datang ke dukun sesungguhnya ada dua, atau mungkin hukumnya ada tiga. Jadi hukumnya ada tiga. Yang pertama, datang ke dukun ada yang hukumnya fardu kifayah, wajib kifai datang ke dukun. Kok datang ke dukun wajibnya? Apa? Datang ke dukun dengan tujuan menegakkan hujjah, berdakwah, ngasih tahu bahwa amalan ini amalan yang berbahaya tentang iman. Maka wajib kifai. Hendaklah ada di antara kaum muslimin yang bisa datang dan memberikan apa? Peringatan. Yang kedua, datang ke dukun bertanya tentang sesuatu dan meyakini si dukun itu tahu perkara yang gaib dan membenarkannya, maka ini musyrik akbar, mukhrij an millati dinil Islam. Jadi kalau kita meyakini dukun ini tahu perkara yang gaib dan dia bisa menjawab pertanyaan apa keinginan-keinginan kita, ya, maka ini musyrik, syirik besar. Yang ketiga, inilah yang dimaksud di sini. Salah satunya karena ini bisa membatalkan seluruh amal, poin yang kedua. Yang ketiga adalah datang ke dukun, kita tidak meyakini bahwa dia punya kemampuan tentang yang gaib, tapi kita cuma untuk bergurau dan bertanya kepadanya. Maka di dalam hadis dikatakan, man ata'arofan fasa'alu an syai'in lam tuqbal lahu salata arba'ina yauman. Siapa yang datang ke dukun lalu bertanya tentang sesuatu, maka tidak akan diterima darinya sholat 40 hari. Jadi membatalkan sholat 40 hari datang ke dukun. Ini harus apa? Dihindari. Ya. Kemudian yang keberapa? Ketujuh. Uququl walidain. Durhaka kepada dua orang tua. Kemudian termasuk di dalamnya yang kedelapan adalah mendustakan takdir. Dan masuk yang sudah disebutkan tadi adalah manan, menyebut amal setelah kita beramal dengan tujuan mendapatkan sanjungan pujian dari orang lain. Nabi Sallam bersabda, salah satu layak barullahu minhum sarfan wala adla. Akun wa mannanun wa mukadzibun bil qadar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tiga kelompok orang yang Allah tidak akan menerima amalan yang wajibnya dan tidak menerima amalan yang sunnahnya. Yang pertama, yang durhaka kepada dua orang tua. Jadi yang durhaka kepada ibu dan bapaknya. Jadi hati-hati kita, ya. Kita mengumpulkan amal tapi durhaka kepada orang tua, ini celaka. Yang kedua manan, yaitu yang tadi udah dijelaskan. Yang ketiga, yang mendustakan takdir. Jadi yang tidak beriman kepada takdir dan mendustakan ketetapan Allah Ta'ala, takdir, maka itu sia-sia ya amalnya. Kemudian yang kesembilan, dan ini akan berkaitan dengan puasa khususnya, itu apa? Qauluzur. Yaitu berkata dengan kata-kata dusta atau kata-kata namimah atau kata-kata yang kotor. Maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, malam yada qawla zuri wal amila bihi wal jahla falaysa lillah hajah fin an yada ta'amahu wa syarubahu. Nah, kita akan bahas sedikit walaupun mungkin waktunya tinggal 10 menit lagi. Nabi SAW mengatakan, siapa yang berpuasa tapi tidak meninggalkan ucapan zur. Ucapan zur adalah seperti ghibah, namimah, berdusta, saksi palsu, ya. Kemudian berkata kotor, berkata porno. Maka dikatakan Allah tidak butuh dahaga, haus dan laparnya dia. Artinya apa? Orang yang puasa tapi tetap melakukan maksiat, maka puasanya kosong melompong. Artinya tidak ada pahala baginya. Maka sebagian para ulama, mohon dicatat ini bekal untuk puasa. Para ulama mengatakan, la yakunu shaumu taman illa bi sitati umurin. Bahwa puasa seseorang tidak akan sempurna kecuali dengan enam perkara. Yang pertama, ghaddul basari, menjaga pandangan dari setiap yang diharamkan dan dimakruhkan dan setiap perkara yang akan melalaikan dari zikir. Gadul basar. Yang kedua adalah qabdus sam'i, menahan pendengaran, menjaga pendengaran dari setiap perkara yang diharamkan, seperti mendengar musik, mendengar ghibah, mendengar namimah dan seterusnya. Yang ketiga adalah qabdul lisan, menahan lisan dari setiap perkara yang diharamkan, dari setiap perkara yang dimakruhkan, dan setiap perkara yang melalaikan dari zikir kepada Allah. Ya, seperti tadi berbicara dusta, bergibah, namimah. Maka para ibu, para bapak yang saya hormati, siapa yang puasa tapi tidak puasa matanya, siapa yang tidak puasa, siapa yang puasa tetapi tidak puasa telinganya, siapa yang puasa tetapi tidak puasa lidahnya, maka ini tidak ada pahala dari puasanya. Dia hanya merasakan haus dan dahaga. Yang keempat adalah hibtu baqiyatil jawari, yaitu menjaga sesisa anggota badan. Seperti apa menjaga dua telapak tangan kita, menjaga dua tangan kita tidak menyentuh yang bukan mahram umpamanya. Jika orang berpuasa tapi bersalaman dengan yang bukan mahram, maka akan cacat puasanya atau tidak ada pahala dari puasanya. Kemudian yang kelima, kata para ulama, ini penting untuk kita tahu. Ala yaktasira, yani ala yaktasira an ta'amil halali indal iftar. Puasa akan sempurna manakala kita tidak berlebih-lebihan untuk makan yang halal ketika buka. Jadi bukan puasa balas dendam. Kenapa para jamaah, para ibu yang saya hormati, kita kan puasa tujuannya untuk mengekang syahwat, ya, agar syahwat itu sedikit terkekang maka makannya dikurangi. Nah sekarang kalau bukanya dua porsi untuk apa? Dua kali atau tiga kali? Apa hikmahnya kita puasa? Jadi kalau bukanya itu tiga kali dengan makan siang, gitu, bahkan udah semua berkeliling. Jus juga bermacam-macam makanan, ada gehu, ada bakwan, ada comro, wah semua makanan juga semuanya. Ya gimana kita menahan syahwat dengan puasa ini? Bahkan ada orang yang mengatakan saya puasa semakin gemuk katanya. Nah, ini puasa balas dendam. Karena tujuannya apa? Mengekang. Maka ini yang kelima. Yang keenam, kata mereka, hendaklah ketika berbuka, artinya setelah berbuka, berada dalam dua kondisi, yaitu rasa takut jika puasanya tidak diterima dan rasa pengharapan puasanya diterima. Jadi ketika kita buka harus ada takut kalau puasa kita hari ini tidak diterima, sehingga kita menyempurnakannya tapi tidak putus asa. Kita berharap jika amal kita itu diterima di sisi Allah Ta'ala. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Imam Ghazali menggambarkan begini, sangat heran katanya. Dan ini ibroh yang sangat agung dikatakan oleh Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Di antara kita mampu meninggalkan yang halal karena taat kepada Allah, tapi makannya yang haram. Apa? Dari pagi, dari terbit fajar, shodik, sampai terbenam matahari, meninggalkan makan, minum, jima. Bagi suami istrinya kan halal, ditinggalkan. Tapi ketika buka makan hasil korupsi. Ketika buka dia makan hasil mencuri. Ketika buka dia makan hasil riba. Maka ini sangat aneh katanya, orang puasa seperti ini. Maka tadi dikatakan, hadisnya apa? Malam yada qaulaz-zuri wal amila bi. Wal jahl. Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan apa? As-saumu junnatun fala yarfus wala yabsuk wala yajhal. Wa in imru'un qatalahu aw samat syatamahu falyaqul inni shaimun. Maka Nabi SAW mengatakan puasa adalah benteng atau perisai. Maka janganlah ropah, janganlah fasik, janganlah bersikap bodoh. Hadis ini menjelaskan bahwa orang yang puasa harus menghindari perkara-perkara yang bisa mencacati puasanya. Baru dia sempurna puasanya. Maka kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, sangat aneh sekali katanya kepada orang-orang puasa. Ini yang dinamakan puasa awam. Yang halal dia bisa tinggalkan karena alasan taat kepada Allah Ta'ala, tetapi dia tidak tahu yang haram. Makan halal, minum halal, jima halal, tapi kok dengerin musik yang halal, yang haram. Kan ini heran. Orang beramal tapi seperti ini. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, telah masuk waktu maghrib. Ya, kita jeda dulu. Nanti kita akan teruskan setelah maghrib dengan soal jawab insyaallah.